Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wabarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidu majid. Ikhwanu fiddin rahimakumullah, ibu-ibu bapak, saudara-saudara, jamaah salat subuh Masjid Al-Jihad rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali pada kesempatan pagi hari ini mengawali aktivitas kehidupan kita. Kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah. Kita masih bersama di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Setelah kita melaksanakan salat subuh berjamaah, salah satu salat yang banyak mempunyai keutamaan dan kemuliaan, salah satunya sabda Nabi SAW, man shallal isya bil jama'ah faka'annama shalla nisful lail, wa man shalla subhi bil jama'ah faka'annama shalla laila kullahu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melaksanakan salat isya berjamaah, maka dicatatkanlah bagi dia pahala seperti dia melaksanakan salat malam setengah malam. Dan barang siapa yang melaksanakan salat subuh berjamaah, maka dicatatkanlah bagi dia pahala seperti dia melaksanakan salat malam sepanjang malam. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan inilah salah satu sholat yang disaksikan oleh dua kelompok malaikat. Karena pergantian tugas dua kelompok malaikat itu terjadi waktu-waktu subuh, di waktu pagi, di waktu kita melaksanakan sholatul fajar. Sehingga diistilahkan sholat subuh ini dengan istilah sholat yang masyhuda, sholat yang disaksikan oleh dua kelompok malaikat. Karena pergantian tugas dua kelompok malaikat itu terjadi di waktu subuh. Jadi malaikat yang jaga di yang bertugas di waktu malam, mereka berkumpul di waktu subuh, dan malaikat yang bertugas di waktu siang, mereka pun juga berkumpul di waktu subuh. Maka malaikat yang bertugas di waktu malam, mereka akan melapor kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Allah, hamba tinggalkan hambamu sedang dalam keadaan melaksanakan salat subuh berjamaah." Sedangkan malaikat yang bertugas di waktu siang, mereka akan berkata kepada Allah, "Ya Allah, kami dapatkan hambamu di awal dari tugas kami, mereka sedang melaksanakan sholat subuh berjamaah." Sehingga diistilahkanlah pelaksanaan sholat subuh dengan istilah sholat yang masyhuda, disaksikan oleh dua kelompok malaikat. Ikhwanu fillah rahimakumullah, ibu-ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati Allah. Ya, 20-30 menit ke depan bubur sudah menghadang. Kita akan bersama dengan beberapa sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan bersama dengan beberapa syariat, beberapa anjuran yang hal ini jelas perkara yang sudah sama-sama kita pahami. Hanya sekedar sama-sama mengingatkan untuk diri ulun dan juga untuk kita semua. Kita akan bersama dengan sunnah-sunnah yang berkaitan dengan syariat azan. Karena di dalam syariat azan ada perkara-perkara sunnah yang diperintahkan kepada kita semua oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama jelas satu hadis yang sangat masyhur, satu hadis yang biasa menyapa pendengaran kita. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza sami'tum mu'adzin faqulu mithla ma yaqul illa fi kalimataini hayya 'alas shalah wa hayya 'alal falah. Faqulu la haula wa la quwwata illa billah." Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam boleh bersabda, "Kalau kalian mendengar mu'adzin azan, ketika dia mengumandangkan azan, maka jawablah dengan apa yang dia ucapkan." Semua kalimat-kalimat azan itu ditiru oleh orang yang mendengar kalimat azan tadi, kecuali dua kalimat, hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Maka khusus dua kalimat ini kata Rasulullah, jawablah dengan kalimat la haula wa la quwata illa billah. Jawablah dengan kalimat la haula wa la quwata illa billah. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya ketika ulama berbeda pendapat pada kalimat as-salatu khairu minan naum, kalimat as-salatu khairu minan naum pada pelaksanaan salat subuh, maka pendapat yang paling mendekati kebenaran adalah jawabannya tetap pada kalimat as-salatu khairu minan naum. Karena jawaban sadaqta wa bararta atau jawaban-jawaban yang lain yang berkaitan dengan jawaban kalimat salatu khairu minan naum, tidak ada satu hadis pun yang bisa dipertanggungjawabkan akan kebenaran periwayatan tadi. Tidak ada satu hadis pun yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, tidak satu hadis pun diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan tidak ada satu riwayat pun direkomendasi oleh Bukhari Muslim. Sehingga kalimat as-salatu khairu minan naum pada azan subuh, maka jawabannya adalah kalimat as-salatu khairu minan naum. Karena sekali lagi kalimat ini dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk pada bahasan yang umum. Jadi kalaulah mungkin kita pernah mendengar kalimat as-salatu khairu minan naum itu dijawab dengan kalimat sadaqta wa bararta atau mungkin dengan kalimat la haula wala quwata illa billah, maka sesungguhnya tidak ada dalil yang menunjukkan pada perbuatan tersebut. Karena kalimat la haula wala quwata illa billah itu hanya dialamatkan pada kalimat hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Sehingga dikembalikanlah kepada keadaan umum, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tum mu'adzin faqulu mithla ma yaqul." Kalau kalian mendengar muadzin azan, maka jawablah apa yang dia katakan. Sehingga ketika seorang muadzin mengucapkan kalimat as-salatu khairu minan naum, maka jawaban orang yang mendengar tadi adalah dia menjawab kalimat as-salatu khairu minan naum. Kemudian ulama berbeda pendapat, apakah seorang muadzin juga dia harus menjawab dengan apa yang dia ucapkan? Apakah muadzin ketika dia ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia jawab dulu kemudian dia azan? Ulama berbeda pendapat tentang permasalahan ini. Sebagian ulama menyatakan bahwasanya dia tidak menjawab, dia tidak perlu untuk menjawab, karena azannya dia sudah mencukupkan, dia sudah menjawab. Azannya dia ketika dia mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar dan seterusnya sudah mencukupkan dia menjawab kalimat-kalimat azan tadi. Sehingga sebahagian ulama mengambil sebuah ijtihad bahwasanya seorang muadzin dia tidak menjawab. Namun ulama lain menyatakan bahwasanya kalaulah seandainya dia punya kesempatan untuk menjawab, dia jawab. Karena pada saat dia mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya mungkin dia mengambil napas sebentar, kemudian dia menjawab dengan jawaban yang sebentar, dengan jawaban yang artinya tidak mengganggu kalimat azan berikutnya, maka itu yang dilakukan. Dan sekali lagi para ulama berbeda pendapat tentang permasalahan ini. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika dihadapkan dengan salah satu dari dua pilihan, Rasulullah selalu mengambil pilihan yang termudah, sebagaimana yang dinyatakan dalam sebuah hadis, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza usnida bi amrayni akhadha bi aisarihima. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika disodorkan dengan dua pilihan, maka Rasulullah mengambil salah satu dari dua pilihan, dan yang dipilih Rasulullah adalah pilihan yang termudah menurut beliau. Dan yang termudah adalah seorang muadzin mungkin dia tidak menjawab karena dengan kalimat tadi sudah dicukupkan bagi dia. Namun sekali lagi para ulama berbeda pendapat tentang permasalahan tadi. Dan kalimat as-salatu khairu minan naum, di sini pun ulama berbeda pendapat, apakah ditempatkan pada azan yang pertama atau pada azan yang kedua ketika masuknya waktu sholat subuh. Sebagian ulama sekali lagi menyatakan dia masuk pada azan yang pertama, seperti pernyataan Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Sebagian ulama ini menyatakan bahwa saya tidak masuk pada azan pertama, hanya pada azan yang kedua. Letak perbedaannya adalah ketika satu hadis dari Abi Mahdzurah, beliau menjelaskan, "Allamana Rasul sallallahu alaihi wasallam adani li salati subhi an naqul as-salatu khairu minan naum." Kami, kata Abi Mahdzurah, diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pada azan subuh untuk mengucapkan kalimat as-salatu khairu minan naum. Kalimat pada azan subuh inilah yang dijadikan perbedaan pendapat. Apakah azan subuh tadi dialamatkan di azan yang pertama, karena sebahagian tempat menggunakan dua kali azan pada saat pelaksanaan sholat subuh, atau hanya di azan masuknya waktu sholat tadi? Syekh Albani rahimahullah ta'ala beliau menyatakan bahwasanya itu ditempatkan pada azan yang pertama, pada azan yang pertama, karena beliau melihat makna dari kalimat as-salatu khairu minan naum, sholat lebih baik daripada tidur. Sehingga kalimat inilah ditempatkan di azan yang pertama, di azan yang pertama. Namun Syekh Muhammad Shalih Utsaimin dalam kitab beliau Syarhul Mumti' 'ala Zadil Muqtani salah satu kitab yang ditulis oleh beliau sebelum beliau wafat, beliau menjelaskan bahwasanya kalimat as-salatu khairu minan naum itu diletakkan di azan pada saat masuknya waktu salat subuh. Karena jelas sekali sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Allamana," Abi Mahdzurah menjelaskan, "kami diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengumandangkan azan pada azan subuh." Pada azan subuh artinya pada saat masuknya waktu subuh. Sehingga ditempatkanlah kalimat as-salatu khairu minan naum pada azan yang kedua. Dan sebagian ulama kemudian menyatakan bagi kita atau bagi sebagian kaum muslimin, bagi beberapa tempat yang mungkin menggunakan dua kali azan, jelas tidak ada celaan bagi mereka. Ini pendapat yang muncul dan kita harus semua menghormati dari pendapat tadi. Bagi orang-orang yang mungkin mengambil pendapat dengan mengumandangkan dua kali azan pada waktu salat subuh, maka diharapkan dan diinginkan, bahkan sebagian ulama menyatakan sebuah kelaziman, sebuah keharusan, mereka menggunakan dua orang muazzin, sebagaimana yang terjadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah punya muazzin yang bernama Bilal dan juga Abdullah ibnu Ummi Maktum. Jadi bagi sebahagian tempat yang mungkin kebetulan menggunakan dua kali azan pada waktu salat subuh, idealnya adalah mengikuti apa yang juga pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menggunakan dua orang muazzin. Apa faedahnya? Faedahnya adalah agar membedakan bahwasanya kalau si fulan azan, berarti ini azan pertama, masih boleh untuk makan dan minum karena belumnya masuk waktu salat subuh. Kalau azan yang si fulan, dia kenal suaranya, oh ini sudah masuk waktu salat subuh. Sehingga kalau seandainya hanya dengan seorang muadzin, maka orang-orang yang mungkin di rumah mereka bingung menentukan ini azan pertama atau azan yang kedua. Tapi ketika dua orang muadzin, mereka kenal dan mereka tahu ini suara fulan dan ini suara fulan. Sehingga itulah salah satu hikmah kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menempatkan dua orang muadzin pada pelaksanaan salat subuh. Dan ini juga yang diharapkan bagi sebahagian tempat yang kebetulan mungkin menggunakan dua orang muadzin. Jangan nang pertama pakai kaset, nang pertama dengan muadzinnya. Nah, ini tidak diharapkan karena perintahnya adalah muadzin kalau ingin mengamalkan perbuatan tadi. Tapi kalaulah seandainya kita sulit pengamalan pada amalan tadi, maka kembalilah pada keadaan umum, dia mengumandangkan azan dengan seorang muadzin, dan hal yang demikian tentunya perbuatan yang juga dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi amalan yang pertama adalah dia menjawab azan sesuai dengan apa yang diucapkan oleh muadzin, kecuali kalimat hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, maka dijawablah dengan kalimat la haula wala quwata illa billah. Amalan yang kedua yang berkaitan dengan amalan-amalan sunnah-sunnah adhan adalah dia mengucapkan kalimat salawat. Setelah kalimat adhan yang dikumandangkan kemudian dijawab, maka ucapkanlah kalimat salawat tadi. Karena Rasul SAW bersabda, summa solu aliyah. Jadi setelah kalian mendengar muadzin adhan dan kalian jawab, maka bersalawatlah kalian kepada aku. Kemudian bersalawatlah kalian kepada aku, kata Rasulullah. Dan salawat yang kita ucapkan adalah salawat yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di antara contoh, Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam satu riwayat, dalam satu hadis, ketika Rasulullah mendatangi sebahagian kelompok dari para sahabat, diriwayatkan yura min wajhi minal bisyr. Ketika itu wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam terlihat sangat-sangat bergembira. Maka ditanyalah Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh sebahagian sahabat, "Ya Rasulullah, yura min wajhika minal bisyr." Ya Rasulullah, terlihat dari wajah engkau sangat bergembira. Ada apa ya Rasulullah? Rasulullah kemudian menerangkan, "Atani ajal atani atin lailatin." Tentu saja saya bergembira, kata Rasulullah. Tadi malam datang seorang malaikat, dia berkata kepada saya, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, barang siapa yang bersalawat kepada engkau, barang siapa yang bersalawat kepada engkau satu kali saja, katabalu asyra hasanat wa maha anhu asyra sayiat wa rafa'alu asyra darajat wa raddalahu bimithliha." Barang siapa yang berselawat kepada engkau wahai Muhammad satu kali saja, maka dicatatkan bagi dia 10 pahala, dihapus bagi dia 10 dosa, dan diangkat bagi dia 10 derajat, dan diberikan kepada dia 10 keselamatan. Dan ini salah satu keutamaan orang yang mengucapkan kalimat salawat. Sehingga sebahagian sahabat ada yang bertanya, ya Rasulullah, kaifa nusalli wa nusallim alaik? Ya Rasulullah, bagaimana kami bersalawat kepada engkau? Caranya bagaimana ya Rasulullah? Maka muncullah pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Rasulullah mengajarkan sallu alayya sallallahu alaihi wasallam. Bersalawatlah kalian kepadaku dengan ucapan kalimat sallallahu alaihi wasallam. Riwayat yang lain, bersalawatlah kalian dengan ucapan kalimat Allahumma sholli ala Muhammad. Dan riwayat yang lain, bersalawatlah kalian dengan ucapan kalimat salawatul Ibrahimiyah, seperti kita mengucapkan salawat dalam tasyahud kita yang di dalamnya ada disisipkan kalimat Ibrahim seperti Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim dan seterusnya. Dan inilah salawat-salawat yang diantaranya diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah kita menjawab muadzin adzan, kemudian kita bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amalan yang ketiga di antara sunnah-sunnah yang berkaitan dengan adzan adalah kita berdoa. Dengan doa Allahumma rabbahadhi da'watu tamah as-salatul qa'imah ati Muhammadan wasilatan wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmuda ladzi wa'adta. Barang siapa kata Rasulullah yang berdoa dengan doa tadi, setelah dia menjawab muadzin adzan, kemudian dia bersalawat kepada Nabi, kemudian berdoa Allahumma rabbahadhi da'watu tamah dan seterusnya, yang dia dapatkan kata Rasulullah, halat lahu syafa'ati, dihalalkan bagi dia, halat, dihalalkan bagi dia syafa'atku di hari kiamat. Kita akan mendapatkan syafa'at Nabi kapan? Pada saat kita menjawab kalimat muadzin, kalimat adzan, kemudian bersalawat, kemudian berdoa Allahumma rabbahadhi da'watu tamah. Dan ini doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkara yang sangat penting untuk sama-sama kita hafalkan. Karena dengan perbuatan tadi, orang akan mendapatkan syafaat Nabi pada kehidupan akhirat, yang semua manusia pasti akan memerlukan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian amalan yang selanjutnya, amalan yang keempat, adalah berdoa dengan doa diri-diri kita, apapun yang kita inginkan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bainal adzani wal iqamah du'aun la yurad." Antara azan dan iqamah, doa seseorang itu tidak akan ditolak. Ada perbedaan antara doa Allahumma rabbahadzi du'atu tamah dengan doa pribadi kita. Sekali lagi, ada perbedaan antara doa Allahumma rabbahadzi du'atu tamah dengan doa pribadi kita. Doa Allahumma rabbahadzi da'atu tamah adalah doa yang langsung diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara doa antara adzan dan iqamah ini perkara apapun yang kita inginkan. Karena di waktu tadi, pada kesempatan itu adalah kesempatan yang doa-doa kita tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita berdoa antara adzan dan iqamah, maka di waktu itu adalah waktu yang sangat mustajab untuk kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hukumnya pun berbeda. Ketika kita bicara doa Allahumma rabbahadzi da'atu tama, ulama berbeda pendapat apakah dia mengangkat kedua tangan atau tidak, apakah dia mengangkat ke tangan atau tidak, apakah ketika Allahumma rabbahadzi da'atu tama dia mengangkat kedua tangan atau tidak. Sebahagian ulama menyatakan dia tidak mengangkat kedua tangan, sebahagian ulama lain menyatakan dia mengangkat kedua tangan. Adapun doa antara adzan dan iqamah, maka ulama semuanya bersepakat bahwasanya dia mengangkat kedua tangan. Karena salah satu adab berdoa seorang muslim adalah mengangkat kedua tangan. Jadi salah satu adab, salah satu sunnah ketika kita berdoa adalah dengan mengangkat kedua tangan. Nah, doa Allahumma rabbahadzi da'atu tamah, ulama berbeda pendapat apakah dia mengangkat tangan atau tidak. Pendapat yang menyatakan dia tidak mengangkat kedua tangan, mereka berdalil dengan dalil tidak ada secara khusus diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dia mengangkat kedua tangan, maka dia pun tidak mengangkat kedua tangan. Sebagian ulama lain menyatakan dia mengangkat kedua tangan. Kenapa? Karena ini bagian dari doa. Sehingga dari Allahumma rabbahadzi da'atu tamah sampai akhir, kemudian dia sambung dengan doa pribadi dia, doa apa yang dia harapkan, dia terus mengangkat kedua tangan. Namun pendapat yang lebih kuat, wallahu alam, pendapat yang lebih kuat adalah kadang dia mengangkat kedua tangan, kadang dia tidak mengangkat kedua tangan. Kapan? Ketika Allahumma rabbahadzi da'atu tamah. Tapi ketika doa pribadi, dia diharuskan dan diharapkan untuk senantiasa mengangkat kedua tangan. Jadi setelah kalimat adzan dikumandangkan, kita jawab, kemudian kita mengucapkan kalimat salawat, masuk pada Allahumma rabbaha dida'atu tamah, kadang mengangkat kedua tangan, kadang ditinggalkan. Tapi setelah membaca doa Allahumma rabbaha dida'atu tamah salatul qa'imah, ati Muhammadan wasilatan wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan ladzi wa'adta, selesai, dan dia ingin berdoa dengan doa pribadi dia, maka dia mengangkat kedua tangan. Dia mengangkat kedua tangan. Karena ini perbedaan, syariat ini berbeda. Ini berkaitan dengan doa pribadi kita, dan ini berkaitan dengan doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita sama sekali tidak mengangkat kedua tangan, ini pun juga menyelisih sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika kita terus mengangkat kedua tangan, maka mungkin orang juga akan bertanya, apakah ada sunnah pada saat Allahumma rabbaha dida'atu tamah itu mengangkat kedua tangan atau tidak? Sehingga jalan keluarnya adalah kadang diangkat, kadang tidak diangkat tangan. Namun ketika masuk doa pribadi kita, maka diharapkan dia mengangkat kedua tangan. Dan ini dianggap pendapat yang lebih kuat karena mengumpulkan pendapat-pendapat yang berbeda. Dan sebuah kaidah menyebutkan al-jam'u muqaddam ala nasikhu wal mansukh, menggabungkan dua pendapat yang sepertinya bertentangan itu lebih baik daripada mengambil satu pendapat kemudian menggugurkan pendapat yang lain. Dan sunnah yang terakhir, sunnah yang kelima, di antara sunnah-sunnah yang berkaitan dengan syariat adzan adalah melaksanakan sholat sunnah dua rakaat antara adzan dan iqamah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, rak'ataini bainal adzani wal iqamah, rak'ataini bainal adzani wal iqamah, rak'ataini bainal adzani wal iqamah, liman yasha. Ada sholat sunnah dua rakaat antara adzan dan iqamah. Ada sholat sunnah dua rakaat antara adzan dan iqamah. Ada sholat sunnah dua rakaat antara adzan dan iqamah. Di akhir hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, siapa yang mau, kata Rasulullah. Pernyataan Rasulullah siapa yang mau inilah yang dijadikan standar hukum, bahwasanya pelaksanaan sholat sunnah antara adzan dan iqamah tidak terus menerus. Karena kalau terus menerus akan jatuh kepada sholat sunnah rawatib. Ada sholat sunnah antara adzan dan iqamah, kata Rasulullah, silahkan kerjakan. Ada sholat sunnah antara adzan dan iqamah, silahkan kerjakan, kata Rasulullah. Dan Rasulullah bersabda sampai tiga kali. Closing sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kesimpulan yang dinyatakan Rasulullah, ketika Rasulullah menyatakan siapa yang mau, closing inilah yang diyakini oleh para ulama, bahwasanya inilah standar hukumnya, bahwasanya salat sunnah antara adzan dan iqamah tidak dilakukan dengan cara terus menerus, kadang dikerjakan, kadang ditinggalkan. Inilah lima amalan sunnah yang diajarkan Nabi berkaitan dengan azan, menjawab kalimat azan, kemudian kita membaca kalimat salawat setelah itu, kemudian berdoa Allahumma rabbaha dida'atu tamah, kemudian berdoa dengan doa-doa pribadi kita, dan melaksanakan salat sunnah dua rakaat antara azan dan iqamah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.